شهرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid sampai pada ucapan penulis di sini. Qala rahimahullahu taala wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala nahwa ma dzakarahu Abu Syamah. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah seperti apa yang disebutkan oleh Abu Syamah dalam kitabnya Al-Hawadith wal Bid'ah atau Al-Bid'ah wal Hawadith. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, yakni Ibnu Al-Qayyim, "Fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadil awthani min dunillah walau kanat ma kana." Betapa cepatnya orang-orang musyrikin mengadakan berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat ma kana, apapun itu. Ada yang menjadikan kuburan sebagai tuhan, patung, berhala, pohon, batu, macam-macam. La haula wa la quwwata illa billah. Ini masih menyambung pembahasan ketika orang-orang baru saja masuk Islam melewati pohon yang dimiliki para musyrikin yang mereka sembah pohon itu mencari berkah padanya, berkelak etika padanya, mengagungkannya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, adakan untuk kami pohon yang disembah-sembah oleh orang musyrikin sama seperti apa yang ada pada mereka. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Kultum walladhi nafsi biyadihi. Mithla ma qalat Banu Israel li Musa. Kalian telah meminta sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang persis itu pula yang diucapkan oleh Bani Israel terhadap Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum ali. Wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Wa yaquluna inna hadzal hajar wa hadhihi asyjara wa hadhihi al-'ain taqbalu an-nazar. Mereka mengatakan bahwa hajar ini, pohon ini, ya batu ini, wa hadhihi asyjara, pohon ini, wa hadhihi al-'ain, dan mata air ini, taqbalu an-nazar. Menerima nazar, yakni kapan Anda bernazar di situ, maka nazar Anda akan dikabulkan. Barakallahu fiik. Biasanya mereka yakini pohon-pohon seperti ini adalah pohon yang pernah disinggahi oleh orang saleh. Barakallahu fiik, atau pernah duduk di bawahnya seorang wali. Atau batu ini pernah duduk di atasnya seorang wali, atau mata air ini pernah singgah padanya seorang wali dan meminum dari airnya. Sehingga benda-benda ini dianggap bertuah, memiliki berkah. Barakallahu fiik, sehingga mereka mengagungkannya. La haula wala quwwata illa billah. Ai taqbalul ibadata min duni. Mereka meyakini bahwa benda-benda ini bisa menerima nazar atau taqbalul ibadah, menerima ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nadra ibadatun wa qurba. Karena nazar itu sendiri adalah apa? Ibadah dan qurba. Wa yataqarrabu bihan nadiru ilal manduri lahu. Ai sebagaimana seorang mukmin muwahhid hanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika sekiranya sakit saya sembuh, maka saya akan bersedekah berinfak 100 ribu rupiah atau 500 ribu rupiah atau saya akan puasa. Barakallahu fiik. Ini nazar hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala karena nazar ibadah. Adapun kalau orang bernazar di kuburan, ya wali fulan, kalau ayah saya sembuh dari penyakitnya atau anak saya yang hilang datang dan kembali dengan selamat, maka saya akan bersedekah 5 juta rupiah atau saya akan puasa 10 hari berturut-turut. Maka inilah kesyirikan. Barakallahu fik. Dia bernazar untuk wali tersebut atau kuburan tersebut. Kenapa? Karena nazar adalah ibadah. Barakallahu fik. Wa sayati ma yata'allaqu bihadzal bab, dan akan datang pembahasan secara khusus dalam masalah nazar ini. Dan kita dapati memang kuburan-kuburan yang diagungkan, disembah-sembah, begini model orang-orang yang datang kepadanya. Baik. Mereka benar, kalau usahanya, bisnisnya sukses, maka mereka datang di sini ulang untuk menyembelih 2 ekor kambing. Dan memang setelah apa yang mereka inginkan terpenuhi, terkabulkan, oh, mereka tambah yakin bahwa wali ini memang memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan apa yang mereka minta. Sehingga mereka dengan keluarga, sanak saudaranya, bahkan sahabat-sahabat datang ke kuburan itu, disembelih di sana dan dimakan itu daging. Barakallahu fik. Kambing itu mereka pesta. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Nazarnya sendiri ibadah, menyembelihnya juga ibadah. Ibadah ke wali tersebut. Wa sayati ma yata'allaqu bihadzal bab 'inda qawlihi Allahumma la taj'al qabri wa thana yu'bad. Pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa, Allahumma, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berhala ini barakallahu fikum banyak bentuknya, apa bentuk pohon, bentuk kuburan, bentuk patung, wasan. Kalau as-sanam, sanam itu ya patung. Wasan lebih umum. Mau patung, mau berhala, mau kuburan, mau pohon, mau apa namanya, wasan. Kalau asnam, ya secara khusus patung. Wa fi hadhihi al-jumlah min al-fawaid annama yaf'aluhu may ya'taqidu fil ashjari wal quburi wal ahjar min at-tabarruki biha wal 'ukufi 'indaha wal dhabhi laha wa syirk. Di kalimat ini barakallahu, di hadis yang telah kita bacakan tadi, ketika ada orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, adakan untuk kami apa pohon sebagaimana pohon-pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, mereka menggantung pedang mereka untuk mendapatkan berkah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Mereka itikaf di sana, mereka mengagungkannya. Jadikan untuk kami juga pohon yang seperti itu. Kata Rasulullah, kalian ini sama persis dengan Bani Israel yang meminta kepada Musa Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, annama yaf'aluhu may ya'taqidu fil asyjar, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini pohon-pohon tertentu, wal kubur dan kuburan-kuburan tertentu, wal ahjar dan batu-batu tertentu, minat tabarruki biha, ketika mereka mencari berkah padanya, wal ukufi indah, dan mereka i'tikaf di sisinya, berhari-hari mereka di situ berdiam, tak kemana-mana, duduk dengan khusyuk, mengagungkannya. Dan ini berbentuk apa? Ibadah terhadap kuburan itu, ibadah terhadap pohon itu, batu itu. Wadzabhilaha, belum lagi mereka menyembelih untuknya. Huwasyirku, ini adalah kesyirikan. Harus dipahami barakallahu, inilah definisi syirik. Melakukan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Huwasyirk. Wala yaghtarru bil awwam, wala yaghtarru bil awwam wa tughaam. Wala yustaba'du kaunu syirki billahi yaqau bi hadhil umma. Dan kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang awam wa tughaam, orang-orang yang bodoh. Barakallahu fik. Wala yustaba'du kaunu syirki billahi yaqau bi hadhil umma. Dan kita tidak bisa menganggap tidak ada kesyirikan di umat ini. Karena sebagian orang mengatakan, pokoknya ente syahadat, ikhlas, wahid. Barakallahu fiik. La hawla wa la quwwata illa billah. Walaupun orang syahadat berkali-kali, berulang-ulang, tapi ketika dia melakukan pembatal syahadat itu sendiri, maka tidak ada manfaat untuknya syahadat. Barakallahu fiik. Tidak ada manfaat untuknya syahadat itu. Jadi bukan tidak mungkin ada kesyirikan di umat itu. Fa idza kana ba'du sahabati dhannu dhalika hasana. Kalau sebagian sahabat saja yang pada saat itu yang baru saja masuk Islam, mereka menganggap mencari keberkahan di pohon-pohon seperti itu sebagai satu kebaikan, wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meminta dari nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta bayyana lahum anna dhalika ka qauli bani Israil, sampai sang rasulullah sendiri menerangkan kepada mereka bahwa permintaan mereka itu sama persis dengan permintaan Bani Israil terhadap Musa. Ij'al lana ilahan, wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Persis. Kalian minta pohon yang kalian akan minta barakah untuknya, tabarruk, atau mengagungkannya, i'tikaf, atau berharap kepadanya, ya sama seperti itu. Bani Israel meminta Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa la yakhfa 'ala man huwa dunahum fil 'ilmi wal fadli bi adhafin mudha'af. Apalagi orang-orang yang setelah, yang kurang ilmunya, tidak ada keutamaan. Ma ghalabatil jahli wa bu'dil ahli bi atharin nubuwah. Orang-orang belakangan ya, kebodohan lebih banyak menyelimuti mereka dan jauhnya mereka dari zaman kenabian. Bal khafi 'alaihim awa'imu syirki bil ilahiyati war rububiyah fa aktharu fi'lahu wattakhaduhu qurbah. Bahkan orang-orang belakang ini, khafi 'alaihim awa'imu syirki bil ilahiyah, mereka apa, tidak paham bahwa itu adalah syirik yang sangat besar. Barakallahu fiik. Dalam masalah uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, fa aktharu fi'lah, maka mereka pun banyak melakukan kesyirikan. Paham barakallahu fiik. Ketika mereka memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah memberikan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Bal khafi 'alaihim adha'imu syirki fil ilahiyyati war rububiyyah. Ketika mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala rezeki, kelancaran rezeki. Barakallahu fiik. Ini berarti apa? Mereka meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Rusak uluhiyahnya dan rusak pula rububiyah. Barakallahu fiik. Yang dia yakini. Adapun muwahhid, seorang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid, sangat yakin dia bahwa tidak ada yang memiliki alam semesta ini, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya muwahhid, sehingganya setiap kebutuhan dia dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa? Butuh rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sakit, butuh kesembuhan, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Barakallahu fiik. Masalah rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna lakum rizq." Yang kalian panggil, yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak bisa memberi rezeki untuk kalian. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memberi rezeki. Barakah itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Allah yang menyatakan. Wallahul musta'an. Maka ketika orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Barakallahu fiik. Meminta kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Wallahul musta'an. Baik. Sehingganya mereka apa? terjerumus ke dalam syirik yang sangat besar itu. Dalam masalah uluhiyah dan rububiyah, fa aktsaru fi'lahu wattakhaduhu qurbah, dan mereka banyak melakukannya dan menjadikannya sebagai kurbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Katanya dan keyakinannya mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah melakukan kesyirikan. Wallahul musta'an. Wa minha anna al-i'tibara, faedah berikutnya, anna al-i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma, bahwa yang teranggap dalam hukum dan syariat kita ini adalah maknanya, bukan namanya. Maknanya dan bukan namanya. Apapun namanya, kalau hakikatnya atau makna yang sesungguhnya adalah sesuatu yang diharamkan, yang haram. Barakallahu fiik. Seindah dan sebagus apapun namanya, demikian juga kebaikan. Sejelek apapun orang memberi nama untuknya, tetap itu kebaikan. Baik. La hawla wa quwwata illa billah. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabahum ka talabi bani Israil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini, yang masih ada sisa-sisa barakallahu fikum kebiasaan mereka. Ya kan baru saja mereka meninggalkan kesyirikan. Sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon untuk mereka jadikan Tuhan. Rasulullah menganggap permintaan mereka sama seperti permintaan Bani Israil. Walam yaltafit ila kaunihim sammuha dhata anwat. Beliau tidak nengok dengan penamaan yang mereka namakan dhatu anwat, bahwa itu adalah pohon. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menganggapnya itu adalah Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dhabih lahum wan nadri wa nahwi dhalika ta'dhiman wa mahab. Demikian juga penamaan ibadah yang mereka lakukan sesungguhnya di pohon-pohon ini atau di tuhan-tuhan ini, mereka katakan tentang dhabh, mereka menyembelih di situ untuk pengagungan, nazar di situ, mereka semuanya namakan apa? Ta'dhiman, pengagungan, pemuliaan, dan mereka tidak namakan syirik. Apapun mereka namakan untuk ibadah yang mereka lakukan itu, barakallahu fiik, ya tetap syirik. Jadi, rombongan ziarah ke kuburan wali fulan, katanya untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati, ternyata pada intinya mereka sudah menyembahnya dalam bentuk tadi apa? Nadar. Sebagian di antara mereka ruku sujud. Barakallahu fiik. Mereka berdoa meminta ya wali fulan, dan ini semuanya ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian mereka menamai dengan nama ta'dhiman. Ini kita tidak menyembah mereka. Ini kita hanya memuliakan, menghormati, mengagungkan. Yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka namakan, kalau intinya itu adalah penyembahan, maka itu adalah kesyirikan. Barakallahu fiikum. Fa inna dhalika huwa syirk. Apapun yang mereka namakan untuk ibadah itu, tetap itu adalah kesyirik. Wa in sammahu ma sammahu, apapun namanya. Wa qis ala hadza, silakan kalian mengukur ini. Kalian mengukur dengan ukuran ini. Barakallahu fiik. Qauluhu la tarkabunna sunana man kana qablakum. Niscaya kalian akan melakukan kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Bidhamil muahadah. Wadhamil sin. Ya, sunan. Barakallahu fiik. Ayat. Furuqahum wa manahijahum. Barakallahu fiik. Kalian akan mengikuti jalannya mereka, metodenya mereka. Waqad yajuzu fathus sin 'alal ifrad sananahum ay tariqahum, wa hadha khabarun sahih, ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yang sahih. Wal waqi'i min katsirin min hadhihi al ummati yashhadu dhalik, kenyataan yang terjadi di umat ini mempersaksikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa dulunya orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di umat ini juga banyak yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. wa fihi alamu min alamin nubuwa min haitsu annahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau kabarkan betul terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Wa bil hadithi annahu adit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyah wa ahli al-kitab fi ma kanu yaf'alun. Di hadis ini larangan untuk kita menyamai orang-orang jahiliyah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Allah menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ulang dan kita ulang terus bahwa orang-orang Quraisy dan yang lainnya, orang-orang Arab menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sah? Mereka haji, mereka umrah, mereka puasa, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, memuliakan tamu, barakallahu fik, memuliakan tanah haram dan mengagungkan Baitullah, bahkan mereka membuatnya apa? Membuatkan untuknya apa? Kiswah. Barakallahu fik. Mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi mereka campurkan dengan kesyirikan. Barakallahu fik. Mereka menyembah Allah menyembah juga Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya dari sesembahan yang begitu banyak. Mereka dikatakan musyrik. Nah, kenapa mereka tidak mau bersyahadat? Baik. Karena pada saat itu mereka sangat paham tentang syahadat. Siapa bersyahadat secara otomatis mereka tinggalkan semua tuhan-tuhan itu dan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu tegas, qul la ilaha illallah tuflih. Katakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman beriman dan mereka bersyahadat. Yang tidak mau mereka justru mengatakan aja'al al-ilaha ilaha wahida. Apakah Muhammad itu mengajak kita untuk menyembah satu Tuhan saja? Cuma Allah, sementara yang lainnya kita harus buang, kita harus tinggalkan. Barakallahu fiik. Karena saking pahamnya konsekuensi la ilaha illallah ini dan mereka tidak mau mengikutinya, sehingga mereka pun tidak mau bersyahadat. Yang repotnya orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, syahadat terus menerus, bahkan zikirnya yang begitu banyak, syahadat ini, tapi ternyata mereka melakukan apa? Perkara yang justru menghancurkan dan mengukurkan syahadat. Ini menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita dilarang untuk menyamai ahlul jahiliyah wa ahlul kitab, demikian juga ahlul kitab. Bima kanu yaf'alunahu. Ahlul kitab juga Yahudi dan Nasara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Orang Nasara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Isa dan ibunya. Barakallahu fik. Bima kanu yaf'alunahu illa ma dallal ala annahu min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikuti barakallahu fik apa yang dilakukan orang-orang Yahudi Nasara. Ahlul jahili, kecuali ada dalilnya yang menunjukkan itu adalah bagian dari syariat Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau tidak, ya tidak boleh. Man tashabbah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bihi at-tanbihu ala masail khabar. Baik. Amma man rabbuka wadih. Amma man nabiyuka amin akhbarihi bi amba'il ghaib wa amma ma dinuka amin qawlihi ij'al lana ilahan ila akhirih. Qala muslim wa fihi at-tanbihu ala masail qabr. Di sini peringatan tentang pertanyaan yang akan dimunculkan nanti di kuburan untuk setiap orang. Barakallahu fikum. Dikubur atau tidak dikubur, dia akan masuk ke alam barzakh dan di sana dia akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Amma mar rabbuka fawadih. Siapa Tuhanmu? Maka jangan, sangat jelas siapa yang disembah. Wa amma man nabiyuka famin akhbarhi yabna'il yambail ghaib. Wa amma man nabiyuka, siapa nabiyu? Famin akhbarhi bi ambail ghaib. Termasuk kabarnya adalah pengkhabaran tentang masalah gaib. Amma madinuka famin qawlihi ij'al lana ilahan la akhir. Ij'al lana ilahan la akhir. Wa bihi anna syirk la budda yaqa fi hadhihi al-umm. Di hadis ini juga kita ambil faedah bahwa kesyirikan itu mesti terjadi di umat. Barakallahu fiik. Dan banyak, subhanallah, hampir di setiap negeri ada saja orang-orang yang melakukan. Subhanallah. Baik. Khilafan liman idda'a khilafa dzalik. Baik. Ini berbeda dengan orang-orang yang ngaku bahwa tidak akan ada terjadi di umat ini kesyirik. Ya. Ya karena mungkin beda definisi syirik. Barakallahu fiik. Wa fihi anna syirka la bud khilaf wa fihi al-ghadab 'inda at-ta'lim wa anna ma dhamma Allah bihi al-yahud wa an-nasara fa innahu lana tayyib linahdhirahu qala al-musannif wa fihi al-ghadab 'inda at-ta'lim. Bolehnya seorang guru marah ketika dia memberikan pelajaran, pengajaran, kalau memang perkaranya dia harus marah. Barakallahu fiik. Seperti yang diucapkan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Inna hassunah. Kultum walladhi nafsi biadihi. Mithla ma qalat banu Israel di Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alim. Wa inna madama Allahu bihil yahud wa nasara. Fa innahu lana. Innu hadbirahu. Dan bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala celakan untuk orang Yahudi dan Nasara. Maka kita juga harus hati-hati terhadap. Demikian dikatakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Wa amma madda'ahu ba'du al-mutakhirin min annahu yajuzu at-tabarruku bi atharis salihin fa mamnu'un min wujuh. Dan adapun yang dianggap boleh oleh sebagian orang-orang mutakhirin boleh orang mencari berkah bi atharis salihin dari bekas-bekasnya orang saleh. Barakallahu fikum. Misal pohon misalnya. Ada orang saleh pernah duduk di bawah pohon itu bersandar padanya kemudian pergi. Maka mereka anggap pohon itu pohon berkah. Bisa mencari berkah di pohon itu, batu juga demikian, mata air dan yang lain. Sebagian orang mengatakan bolehnya mencari berkah di tempat-tempat pamamnuun min wujuh. Mencari berkah di tempat-tempat itu tidaklah diperbolehkan dari beberapa sisi. Alasannya di antaranya anna sabiqin al-awwalin min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan salafus saleh melakukan perbuatan ini. Baik, kecuali terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Yani bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya beliau, sisa-sisa wudunya beliau. Ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka lakukan terhadap Abu Bakar, tidak juga mereka lakukan ini terhadap Umar radhiyallahu taala anhu. Sementara kita yakin bahwa sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tidak ada seorang pun mencari berkah pada siapa? Pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahu musta'an. Juga kepada Abu Bakar dan yang lain. La fi hayati wala ba'da mamati, walau kana khairan la sabaquna. Di bekas-bekas barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Ini perbuatan gulu. Orang-orang yang telah menyimpang akidahnya dan dibesarkan dengan keyakinan yang menyimpang ini. Sisa air sang guru ini diperbutkan. Barakallahu fiik. Sisa air minum. Sarung tuanya, sarung sudah tua, dijadikan apa? Jadikan apa? Hadiah nomor wahid untuk perlombaan yang mereka lakukan. Dan mereka lebih senang dengan itu ketimbang hadiah nomor dua yang wujudnya jutaan rupiah. Allahul musta'an. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi wa afdalus sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan seutama-utama para sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa qad syahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah mempersaksikan sahabat-sahabat beliau ini dengan kebaikan dan kesolehan. Iman syahida lahu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa mereka bakal menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. wa ma fa'alahu ahadu min ashabati wa tabi'ina ma ahadi min haula'i sadah. Dan tidak ada seorang pun melakukan perbuatan mencari berkah pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman dan pada Ali. Tidak ada seorang. Hanya terhadap Nabi kita mereka melakukan itu. Karena memang nasnya jelas dan beliau sendiri yang melakukan. Barakallahu fiik. Wala fa'alahu tabi'una ma'a sadatihim fil ilmi wad-din. Demikian juga para tabi'in, tidak ada yang mereka melakukan perbuatan ini terhadap tokoh-tokoh mereka. Wahumul uswah, sementara mereka adalah panutan. Fala yajuzu ayyuqas ala rasulillah ahadu minal ummah. Maka tidak seorang pun boleh dikiaskan seorang pun di antara umat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, barakallahu fikum, sisa-sisa beliau, bekas-bekas beliau dijadikan apa? Sesuatu yang dengannya kita berharap berkah. Barakallahu fikum. Baik, tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak boleh dikias-kias. Modulnya Rasulullah pemimpin. Kemudian juga ada pemimpin di antara kita dari kalangan kaum muslimin. Kemudian mau diperlakukan sama seperti diperlakukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu satu yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Walinnabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasa'isun katsira la yasluhu ay yusharikahu fihi ghairuh. Dan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau ada banyak kekhususan. Tapi yang tidak boleh kekhususan itu untuk diberikan kepada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa minha anna fil man'i an dhalika saddan li dari'ati syirk kama la yakhfa. Wa minha anna fil man'i an dhalika saddan li dari'ati syirk. Baik. Wa minha di antaranya fil man'i an dhalik, larangan untuk tabarruk. Barakallahu fikum. Saddan li dari'ati syirk, sebagai penutup celah untuk terjerumusnya orang ke dalam kesyirikan. Zaman sekarang ini orang-orang yang dianggap wali atau dianggap keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk dicium tangannya dan kakinya. Dan orang-orang pun mau melakukan kakinya. Dan inilah sujud. Ini peribadatan barakallahu. Sujud mereka. La haula wala quwata illa billah. Mereka anggap itu biasa-biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menganggap itu adalah sesuatu yang ringan. Remeh, sepele. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. La haula wala quwata illa billah. Sahih. Orang-orang yang diagungkan, dianggap wali atau orang ditokohkan, sampai dicium-cium, barakallahu fiik, cium-cium kakinya. Allah rabbata indah. Kemana ini akal? Barakallahu fiik. Begitu mati pun mereka mendatangi kuburannya dan sujud di hadapan kuburan. Wa minha anna fil man'i an dhalika saddan li dari'ati syirk kama la yakhfa. Larangan untuk tabarruk ini sebagai apa? Sebagai penutup celah untuk terjerumusnya orang ke dalam bentuk praktek-praktek kesyirikan. Barakallahu fiik. Kalau dibiarkan ini subhanallah. Terbuka lebar. Dilarang saja masih banyak orang menganggap boleh. Tabarruk mencari berkah. Qala rahimallahu ta'ala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi masail al-ula tafsir ayat an-najm. Baik, asania ma'rifatu surati al-amr alladhi talabu. Barakallahu fiik. Kaunhum la lam yaf'alu ni. Barakallahu fiikum. Ini apa itu Lat wal Uzza wa Nat ats-tsalitsah al-ukhra surah an-najm tadi. Ats-tsalitsah kaunhum lam yaf'alu. Yani Mereka tidak sampai melakukannya, walaupun mereka meminta, tapi dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan bahwa itu sama seperti meminta Tuhan, meminta Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Arabiyah kaunhum qasadu at-taqarruba ila Allah bidzalik lidhannihim annahu yuhib. Mereka qasadu at-taqarruba, menginginkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan itu yang mereka anggap boleh-boleh saja atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Al-khamisah annahum idza jahidu hadza faghairuhum aula bil. Kalau kaum muslimin di zaman itu saja mereka tidak tahu masalah ini atau masih terkaburkan, tersamarkan oleh mereka karena baru saja Islam, apalagi orang belakangan. As-sadisa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim biqauli Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur untuk mereka, oh mereka belum tahu, mereka adalah orang bodoh, kemudian mau diiyakan permohonan mereka. La, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru membantah mereka sambil mengatakan Allahu akbar in hasun la tattabi'unna sanana man kana qabla faghallad al-amra bihadhihi thalath. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW menganggap besar permintaan mereka ini karena mereka minta Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'a al-amru bik al-amrul kabir wa huwa al-maqsud. Annahu akhbara anna talabatahum katalabati bani Israil li Musa. Lima qalu li Musa ij'al lana ilah. Di sini yang sama cetakannya dengan ini. Nyambung haknya dengan hamzah. Taib annahu akhbara. Ini nyambung sehingga bingung bacanya. Annahu akhbara anna talabatahum wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa permintaan mereka ini untuk diadakan pohon yang mereka akan mencari berkah padanya sama seperti permintaan Bani Israel kepada Musa, minta Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. As-samina yang ke-8, anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafaihi ala ulaik. Baik, anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah. Yang ke-8, nafya hadza, menafikan atau penolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap permohonan mereka minta Tuhan atau minta pohon yang mereka akan mencari berkah padanya. Ini adalah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Ma'adikati wa khafaihi ala ula'i. Ini tersembunyi. Barakallahu abikum. Samarnya oleh mereka. Tasi'ah yang ke-9. Annahu halafa ala al-futya wa huwa la yahlifu illa limaslaha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sebelum berfatwa. Baik. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Barakallahu. Beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak bersumpah kecuali karena kemaslahatan. Barakallahu fiik. Al-ashara yang ke-10, anna syirka fihi akbar wa asghar wa li'annahum lam yartaddu bihadza. Anna syirka bihi akbar wa asghar, bahwa syirik itu ada yang akbar dan ada yang asghar, ada yang besar dengannya orang sudah dicap kafir, ada yang syirkun asghar li'annahum lam yartaddu bihadza, karena mereka yang meminta ini belum dah dicap sebagai orang yang murtad. Rasulullah tidak merintahkan mereka untuk bersyahadat ulang, tapi hanya merintah mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Kapan betul-betul mereka melakukannya, maka disitulah mereka terjerumus ke dalam syirkun akbar. Al-hadiyata asyara qawluhum wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Kami baru saja terlepas dari kekufuran masuk Islam. Fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang baru masuk Islam yang mengucapkan ini, minta Tuhan, minta pohon yang untuk mereka sembah-sembah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, mereka telah kokoh keislamannya, kokoh ketauhidannya. Mereka tidak ucapkan ucapan itu. Asaniyata asyara at-takbiru inda ta'ajubi khilafan liman karihahu. At-takbir inda ta'ajub. At-takbir inda ta'ajub. Bertakbir ketika. Barakallahu fiik. Kalau kita ta'ajub atau terheran atau kaget. Allahu akbar. Cuma kita kebanyakannya astagfirullah. Barakallahu fiik. Ya, mesti kita ganti. Subhanallah atau Allahu Akbar. Kita di sini kebanyakan ya anak dengar astagfirullah. Padahal yang semestinya kita ucapkan adalah Allahu Akbar atau Subhanallah. Baik. Kemudian as-salisah asyarah saddu dzara'i', menutup celah. Ini kaidah. Kaidah segala sesuatu yang menghantarkan kita kepada penyimpangan maka hendaknya ditutup. Barakallahu fiik. Ditiadakan agar supaya tidak terjerumus kita ke dalam perkara yang diharamkan. Ar-rabi'atu asyarah annahyu 'anit tasyabbu bi ahli al-jahiliyah, larangan untuk kita menyamai ahlul jahiliyah, ahlul syirik. Al-khamisatu asyarah al-ghadabu 'inda at-ta'lim, bolehnya seorang guru marah ketika dia mengajarkan suatu pengajaran. Barakallahu fiik. Kalau memang dibutuhkan untuk itu. As-sadisata asyarah, yang ke-16, al-qa'idah al-kulliyah liqauli innaha sunan. Barakallahu fiik. Kaidah yang merupakan kaidah umum bahwa ini adalah sunan, ini kebiasaan yang kalian akan ikut, kebiasaan orang-orang dahulu. As-sabi'ata asyarah anna hadha 'alamun 'alamin nubuwah. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kenabian liqaunihi waqa'a kama karena terjadi sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada di umat ini orang-orang yang tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. As-samiata asyara anna ma dhammallahu bihi al-yahuda wan nasara fil qur'ani annahu lana. Bahwa apa yang Allah celakan untuk orang Yahudi dan Nasara dalam Al-Qur'an maka itu pun celaan untuk kita kalau kita melakukan hal yang sama. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub ini orang Yahudi, ketika orang-orang Yahudi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai karena tidak menjalankan apa yang mereka tahu dari ilmu. Maka umat ini pun ketika mereka memiliki ilmu dan tidak menjalankannya, maka mereka mendapatkan bagian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waladhdallin, orang-orang yang dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Barakallahu fiikum. Maka ketika ada di antara umat ini yang melakukan hal yang sama, semangat melakukan ibadah tapi tidak ada tuntunan, maka mereka dicap orang-orang yang sesat. Barakallahu fiikum. Maka celaan untuk orang Yahudi Nasara, ketika ada di antara umat ini melakukan hal yang sama, maka dia pun tercela. At-tasi'ata asyara annahu mutakarrarun indahum annal ibadat mabnaha alal amr. Tayyib fasara bihi tanbih ala masailil qabr. Annahu mutakarrarun indahum, bahwa sudah menjadi ketetapan di sisi mereka bahwa ibadat itu mabnaha alal amr, dibangun di atas perintah. Kapan tidak ada perintah, tidak ada contoh, maka tidak boleh kita lakukan. Fasara bihi tanbih ala masailil qabr. Maka di sini ada peringatan tentang masail qabr. Barakallahu fiik. Masail kabar ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuburan nanti. Amama rabbu wadih. Amama nabiyuka. Amin akhbarhi di amba'il ghaib. Amama dinuka. Amin qawlihi. Jalana ilahan la akhir. Al-ishrun yang ke-20. Anna sunnata ahlil kitabi madmum. Sunnatil musyrikin. Bahwa kebiasaan ahlul kitab adalah kebiasaan tercelah. Sama seperti kebiasaan orang musyrikin. Sehingganya kaum muslimin tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan orang-orang Yahudi Nasara dan kebiasaan orang-orang Jahiliyah. Al-hadiyata wal-ishrun anna al-muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatum min tilkal adah liqaulihim wa nahnu hudatha'u ahdih. Al-muntaqil minal batil, orang yang berpindah dari kebatilan alladhi indahu qabla atib. Alladhi i'tadahu qalbuhu, orang yang baru saja pindah dari kebatilan yang dibiasakan oleh kalbunya sudah terbiasa dengan kebatilan itu. Barakallahu fiikum. La yu'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatu min tilkal 'adah. Maka kita tidak merasa aman bahwa di kalbunya masih ada sisa-sisa dari kebiasaan itu. Makanya kalau ada orang yang tobat dari pamaboka atau orang yang hatta dianggap alim dalam satu agama masuk ke Islam, tidak bisa langsung dijadikan ustaz, langsung disuruh ceramah ke sana kemari, tidak boleh. Barakallahu fiik. Karena boleh jadi akan menyampaikan apa yang dianggap baik padahal tidak baik. Karena minimnya ilmu dia. Barakallahu fiik. Dan masih banyak sisa-sisa yang ada dalam kalbunya dari apa yang dulunya biasa dia lakukan dan dia yakin. Nah, untuk menghabiskan ini butuh proses, barakallahu fiik. Butuh proses. Pembelajaran-pembelajaran. Oh, salah kata ini. Oh, tidak boleh kata ini. Oh, ini tercela ini. Tidak bisa. Ini baru selesai dari kebiasaan maboknya. Itu pun terkadang masih ditagih oleh kebiasaannya untuk pemabuk. Sudah disuruh ceramah lantaran sudah tobat. Apa ceramahnya? Enggak apa-apa kalian mabuk, yang penting ini salat. Subhanallah. La haula illa billah. Ini baru saja tobat. Yang nol dia dari ilmu, dia disuruh ceramah. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau diceramah? Baik. Perhatikan apa-apa. Annal muntaqil minal batil. Orang yang berpindah dari kebatilan, yang dia penuhi kehidupannya dengan kebatilan tadi, dipenuhi dengan kesyirikan, kebid'ahan, dan macam-macam. Ya tadahu kalbuhu, yang kalbunya sudah terbiasa dengan, la yu'manu ayyakuna fi kalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Dia tidak merasa aman bahwa dalam kalbunya itu masih ada sisa-sisa kejelekan. Ya qaulihim, karena ucapan mereka, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Oleh karena itu butuh proses pembelajaran. Harus belajar. Barakallah. Oh, tidak boleh ini dan seterusnya. Sampai ketika dia sudah mapan dengan ilmu yang benar, maka silakan menyampaikan. Barakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.